إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam sehingga pada hari ini kita masih bisa hadir di masjid yang penuh barokah ini dalam rangka menunaikan sholat Jumat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan khutbah kali ini khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema liman yuridu baitan fil jannah, untukmu yang menginginkan rumah di surga. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sungguh suatu kebahagiaan tatkala Allah berikan kepada kita nikmat dan karunia bisa mempunyai rumah yang bagus, rumah yang mewah, rumah yang nyaman di dunia ini. Tapi jangan sampai itu semua melalaikan diri ini daripada memikirkan kehidupan yang abadi nanti. Karena hakikatnya kehidupan dunia hanyalah sementara. Kehidupan yang seterusnya dan abadi hanyalah kehidupan di akhirat nanti. Oleh karena itu, hendaknya kita semua mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari yang mana hanyalah amalan seorang hamba yang dapat menolong dirinya nanti di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita berbangga dengan apa yang kita miliki di dunia, maka hendaknya kita mempersiapkan diri untuk berbangga dan berbahagia di hari yang tidak ada lagi hari setelah hari itu. Oleh karena itu, hendaknya kita mengetahui perkara apa saja yang amalan tersebut akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah rumah atau istana di surga. Kalau kita bersungguh-sungguh untuk membangun rumah di dunia dengan berusaha banting tulang siang dan malam, kehujanan, kepanasan, bahkan tidak jarang resiko dari pekerjaan itu adalah kematian. Namun banyak dari manusia yang mereka lalai dari mempersiapkan kehidupan yang abadi. Mereka lalai dari mempersiapkan amalan-amalan yang akan mengangkat derajat mereka nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini khotib ingin menyampaikan suatu khutbah, yaitu terkait amalan-amalan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dengan rumah atau istana di surga. Ada beberapa amalan yang apabila dikerjakan oleh seorang hamba dengan ikhlas, dia akan mendapatkan balasan istana atau rumah di surga. Adapun amalan tersebut, yang pertama adalah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali dalam sehari semalam. Disebutkan dalam suatu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Mu'adz bin Anas, kata beliau, "Man qara'a qul huwallahu ahad," siapa yang membaca qul huwallahu ahad, yakni surat Al-Ikhlas, "hatta yaktimaha," sampai dia menyempurnakan bacaan surat Al-Ikhlas tersebut asyra marrat, sebanyak 10 kali, "banallahu lahu qasran fil jannah," Allah akan siapkan dan bangunkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang sangat besar bagi mereka yang membaca surat Al-Ikhlas? Karena di dalam surat tersebut terdapat pujian dan pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah wahai Muhammad, Allahu Ahad. Huwallahu Ahad, dialah Allah yang esa. Yani satu-satunya zat yang disembah dan diibadahi. Yang ayat tersebut menafikan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu wajar jika Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang sangat besar kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan yang kedua adalah mengerjakan sholat duha sebanyak 4 rakaat dan juga qabliyah zuhur qabliyah zuhur 4 rakaat. Disebutkan dalam suatu hadis dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Man sholat duha arba'an," siapa yang sholat duha 4 rakaat, "wa qabla ula arba'an," dan 4 rakaat sebelum zuhur, "dana lahu baitan fi jannah," Allah akan bangunkan, dirikan untuknya rumah di surga. Hadis riwayat Tabrani dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian yang ketiga, yaitu mengerjakan sholat sunnah rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam. Sholat rawatib hukumnya sunnah mu'akkadah, atau dalam makna lain sholat qobliyah atau ba'diyah yang mengikuti sholat wajib. Apa saja 12 rakaat tersebut? Yaitu 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan 2 rakaat ba'diyah isya. Ya, sebagai selain Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan rumah di surga, ini pun hikmah dari pelaksanaan rawatib adalah sebagai penyempurna atas kekurangan yang kita lakukan di dalam sholat wajib. Mungkin di dalam sholat wajib ada kekurang khusyuan di dalam sholat kita, ada ketidaksenangan di dalam hati kita. Ya, maka penyempurnanya adalah dengan sholat rawatib sebanyak 12 rakaat tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Man sholat sunta ya asrata rakaat," siapa yang sholat 12 rakaat, "fi yaumin wa laila," dalam sehari semalam, yakni qobliyah dan ba'diyah tersebut, "bunyalahu baitan fil jannah," Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Hadis rawahu Muslim. Kemudian amalan yang keempat, yaitu meninggalkan perdebatan meskipun engkau di atas kebenaran. Kalau seandainya kita berdebat dalam rangka menjelaskan, ini diperbolehkan. Wajadilum billati hiya ahsan, debatlah dia dengan cara yang baik, yakni dengan menyampaikan firman Allah dan sabda Rasulnya. Tetapi kalau lawan debat kita hanya ingin menjatuhkan, hanya ingin berbantah-bantahan, hanya ingin menunjukkan saya yang menang, maka ini tidak sepantasnya untuk dilakukan. Maka tinggalkan perdebatan itu. Sebab perdebatan sendiri adalah tercela. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Tirmidzi, Madzara qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utujadal. Tidaklah suatu kaum menjadi sesat setelah dia mendapat petunjuk karena suka berdebat. Kemudian yang kelima adalah meninggalkan dusta meskipun bersandar. Bersandar saja tidak boleh berdusta, apalagi dustanya dalam rangka merugikan orang lain. Ini sungguh perbuatan yang sangat diingkari di dalam Islam. Orang yang meninggalkan dusta meskipun dia bersandar dijanjikan rumah di surga. Dan ketahuilah bahwa hukum berdusta itu dosa besar. Dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah kalian aku beritahukan sebesar-besarnya dosa besar? Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Maka kata Rasul, "Al-isyraku billah," menyekutukan Allah. "Tsumma uququ walidain," kemudian durhaka terhadap orang tua. Setelah itu, Rasul duduk. Ketika berkata yang kedua tadi, Rasul sedang bersandar. Ketika mau mengucapkan yang ketiga, Rasul duduk. Ini menunjukkan perkara ini harus diperhatikan. Ala wahiya qawzur, ala wahiya qawzur, ala wahiya qawzur. Dan sampai selesai. Yaitu perkataan dusta. Perkataan dusta, perkataan dusta. Berbohong. Ya, sampai-sampai para sahabat menginginkan Rasul mencukupkan perkataannya. Karena Rasul tidak berhenti-berhenti mengucapkan, ingatlah, itu adalah perkataan dusta, perkataan dusta. Oleh karena itu, hendaknya kita tidak bermudah-mudahan dalam berdusta. Ya, barakallahu fikum. Disebutkan dalam suatu asar, ada seorang ahli hadis, dia menempuh perjalanan yang sangat jauh dari rumahnya untuk mengambil hadis dari salah seorang yang mempunyai hadis. Ketika ahlul hadis ini sampai di rumah orang tersebut, orang yang dituju, dia sedang ada di kandang kuda. Ya, apa yang dilakukan oleh orang itu? Dia memanggil kudanya seakan mau memberinya makan. Ternyata setelah kudanya datang, tidak diberi makan. Apa kata ahlul hadis tersebut? Wallahi demi Allah, saya tidak akan mengambil hadis dari seorang pendusta. Padahal siapa yang dibohongin? Kuda, binatang. Apalagi kalau dustanya kepada manusia. Oleh karena itu, hendaknya jangan menganggap remeh perbuatan dusta. Karena itu termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, amalan yang akan dibangunkan rumah di surga adalah akhlak yang mulia. Yaitu dengan dia senantiasa memberikan hak saudaranya. Tidak menyakiti saudaranya atau tetangganya dengan ucapannya, celaannya, ataupun perbuatannya. Ada pun dalil untuk perkara nomor 4, 5, dan 6 disebutkan dalam satu hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah. Kata Rasulullah SAW, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah, liman taraka mira walau kana muhiqqan." Aku menjamin dengan rumah di sisi jannah bagi mereka yang meninggalkan perdebatan meskipun dia di atas kebenaran. "Wa bi baitin fi wasatil jannah, liman tara'a al-kadhib walau kana majihan." Dan aku menjamin dengan rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam keadaan bercanda. "Wa bi baitin fi a'la jannah, ala man hasuna khuluquh." Dan aku menjamin dengan rumah di ketinggian surga bagi orang yang berakhlak baik. Oleh karena itu hendaknya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita menjaga diri ini dari perkara-perkara yang dapat menggelincirkan ke dalam kemurkaan Allah. Dan senantiasa bersemangat untuk beramal dengan amalan-amalan yang dapat mengangkat derajat kita di dunia dan juga di akhirat. Kemudian amalan yang ketujuh, mengucapkan hamdalah, memuji Allah. Dan kalimat istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika anaknya meninggal. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladu 'abdi, qala Allahu li malaikatihi." Apabila meninggal anak seorang hamba, Allah berfirman kepada malaikatnya. Allah berkata, "Qabadtum walada 'abdi," engkau telah mengambil nyawa anak hambaku. Fayaqulu na'am. Malaikat menjawab, "Ya." Fayaqulu Allah, Allah kembali berkata, "Qabadtum samrata fu'adi," engkau mengambil buah hatinya. Fayaqulu na'am. Malaikat menjawab, "Ya." Fayaqulu madza qala 'abdi, apa yang diucapkan oleh hambaku ketika engkau mencabut nyawa anaknya? Fayaqulun, mereka menjawab, yakni manusia atau hamba yang itu menjawab, rahimidaka wastahja, mereka memujimu dan juga mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ibnu li'abi baitan fi jannah, bangunkan untuknya rumah di surga. Wasamuhu bi baitil hamdi, dan namakanlah rumah tersebut dengan rumah pujian. Kita semua milik Allah dan kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Maka hendaknya kita mengikhlaskan semua orang yang kita cintai ketika saatnya kembali dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki adalah titipan Allah, maka yang berhak memilikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang kedelapan adalah menutup celah di dalam shaf. Banyak dari kita tidak memperhatikan celah-celah ketika sholat di dalam shafnya. Padahal orang yang menutup celah shaf ini dijanjikan dengan rumah di surga. Selain hukumnya wajib, Allah janjikan juga dengan rumah di surga. Adapun amalan, dalil yang menunjukkan bahwa menutup celah shaf adalah wajib, Rasulullah SAW setiap mau memulai imam, memulai sholat, beliau berkata, sawu shufufakum, rapatkan shaf-shaf kalian. Dalam hadis yang lain, Rasul dengan suara yang keras mengatakan, la tusabunna shufufakum, aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Rapatkan, rapihkan shaf kalian, atau Allah akan palingkan hati-hati di antara kalian. Merapihkan shaf itu perintah Rasulullah, bukan ciri golongan. Bukan ciri golongan, tetapi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yaitu membangun masjid, ikhlaskan Allah. Infak saudara-saudara sekalian untuk masjid ini, pembangunan masjid, dan lain sebagainya, itu menjadi sebab dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man bana masjidan bunyalahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid, sekecil apapun infak yang dia keluarkan, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Dan infak masjid yang kita keluarkan itu termasuk sedekah jariah. Selama masjid itu tetap digunakan untuk ibadah, maka pahalanya akan terus mengalir sekalipun orang yang berinfak tadi sudah meninggal sampai hari kiamat. Sedekah jariah. Inilah investasi terbesar kita setelah kita meninggal dunia nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima mazida amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, usia kita di dunia ini, kesempatan kita di dunia ini hanyalah sebentar. Oleh karena itu hendaknya kita benar-benar memanfaatkan usia kesempatan yang sedikit ini untuk beramal soleh. Sebab umat akhir zaman akan mengikuti usia nabinya. Usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diambil yaitu 63 tahun, maka usia umatnya pun tidak jauh dari 63 tahun. Padahal umat-umat sebelum Nabi Muhammad usia mereka sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Disebutkan dalam riwayat, terjadi di Bani Israel, seorang wanita datang kepada Nabi Musa alaihi salam dalam keadaan menangis. Nabi Musa bertanya, "Mayuki, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Wanita tadi mengatakan bahwa anakku meninggal dunia dalam keadaan usia yang masih sangat muda. Nabi Musa bertanya, berapa usia anakmu ketika meninggal? Wanita tadi menjawab, 250 tahun. 250 tahun disebut masih muda. Itu di zaman dulu. Maka subhanallah. Apa kata Nabi Musa berkata kepada wanita, wahai wanita, ketahuilah bahwa di akhir zaman, umat mereka akan mengikuti usia nabinya. Dan usia nabinya saat itu adalah 63 tahun. Apa kata wanita? Demi Allah, seandainya aku hidup di akhir zaman, akan aku gunakan seluruh usiaku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kesempatan yang sedikit ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.